maka dia akan bermuamalah dengan lapang dengan dia. Yang itu tidak dia lakukan dengan orang yang tidak dia percaya dan tidak pernah menunjukkan kebaikan pada dia. Wa takallam ma'al muluk wa arbabir ri'asat bil kalamil layyin al munasib limaratibihim. Demikian pula berbicara di hadapan raja misalnya atau orang-orang yang memiliki kepemimpinan, memegang kepemimpinan. Ya. Maka dia berbicara dengan ucapan yang lembut sesuai dengan ya, tingkat sesuai dengan tingkatan mereka. Walihada qala ta'ala li Musa wa Harun, karena itu Allah mengatakan kepada dua nabinya, Nabi Musa dan Nabi Harun, idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua, ya, berangkat kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, dan ucapkan oleh kalian berdua, ucapkanlah kepadanya oleh kalian berdua ucapan yang lembut, ya, qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, semoga dia mau ingat dan mau takut. Ya, ini kepada Fir'aun yang jelas-jelas zalim, jelas-jelas mujrim, jahat, ya, yang jelas-jelas pula apa? Kafir, bahkan paling kafir, di antara yang paling kafir di dunia, mengaku dirinya sebagai Rabb. Ya. Namun Allah perintahkan pada kedua nabinya untuk mengucapkan, berucap, berbicara dengannya dengan ucapan yang lembut. Ya. Apa tujuannya? La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Semoga dengan itu diharapkan apa? Dia mau ingat dan mau takut. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Demikianlah hikmah. Demikianlah ya, Allah Ta'ala mengajarkan, menunjukkan, mengarahkan kedua nabinya bagaimana menempatkan Fir'aun. Ya, bagaimana menempatkan Fir'aun. Barakallahu fikum. Qala wa yu'amilul ulama bitawqiri wal ijlal wa ta'allum wa tawadu' lahum wa idhar al-iftiqar wal haja ila ilmihimun nafi' wa kasratid du'a lahum khususan waqta ta'limihim wa fatwahum al-khasa wal-amah. Demikian pula bersikap, ya, berinteraksi dengan para ulama dengan cara tawqir, penghormatan, wal ijlal, pemuliaan, wa ta'allum, selalu menyikapi bertemu dengan mereka dalam keadaan dirinya mau belajar. Wa tawadhu lahum, merendahkan diri pada mereka dan menampakkan kebutuhan, ya, sangat butuh, ya, terhadap ilmu mereka yang bermanfaat. Banyak mendoakan mereka terkhusus pada waktu mereka mengajari ilmu dan ketika menjawab pertanyaan mereka, doakan. Ya, karena itu di antara adab terhadap para ulama ketika mengajukan pertanyaan diiringi dengan doa ahsanallahu ilaikum. Ya. Doakan. Ya, baik fatwa itu bersifat khusus maupun umum. Wa illa para ulama memang benar memiliki hak yang besar terhadap umat ini. Allah berikan pada mereka peran yang sangat besar. Ya. Memberikan pencerahan kepada umat, bimbingan dan arahan kepada umat. Ya, termasuk membentengi dan menyelamatkan umat dari bahaya ahlul batil, ahlul ahwa. Demikian pula termasuk ya, membimbing dan mengarahkan serta memberikan nasihat kepada umat fi ayyamil fitan. Ya, kita lihat di berbagai fitnah yang terjadi ala marrit tarikh, di sepanjang sejarah. Ya, di situ para ulama yang tampil. Bagaimana Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, beliau seorang alim kabir di masanya, ya, di antara kibar ulama sahabah, sekaligus Amirul Mukminin. Bagaimana peran beliau, andil beliau di dalam menyelamatkan umat dari fitnatul khawarij, ya, yang sebelumnya beliau mengutus sahabat besar Abdullah bin Abbas radhiyallahu an untuk menegakkan hujjah kepada siapa? Kepada kelompok khawarij. Demikian pula bagaimana peran Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan para sahabat lainnya kala itu dibutuhkan oleh umat tatkala muncul fitnah Qadariyah. Umat butuh kala itu dengan pada fatwa beliau. Padahal